Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan nasihat untuk para penuntut ilmu. Nah, kita semua adalah orang-orang yang sama-sama menuntut ilmu syar'i. Maka kita sangat dibutuhkan untuk mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan, ya, yang dengannya bisa menjadi sebab keistiqomahan kita dan keberhasilan kita di dalam mencari ilmu. Kemarin kita sudah sampai pada poin yang kelima, dan sekarang poin yang keenam. Di antara yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah mujalasatul mutamayyizi fi hifzihi wa fi fahmihi wa fi qiraatihi. Bermajlis dengan orang-orang yang menonjol, baik hafalannya, pemahamannya, atau telaah kitabnya, membacanya. Bermajlis dengan orang-orang yang menonjol di dalam hafalan, pemahaman, ataupun membacanya. Secara keumuman, ya, kalau misalnya semuanya sama dalam hal hafalan, pemahaman, semuanya sama, maka bermajlislah dengan orang yang engkau melihat dia bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Ingat ya ikhwan, bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika kita duduk berteman dengan orang-orang yang semangat, kita pun akan terbawa semangat. Kita duduk bersama orang-orang yang istiqomah, insya Allah kita pun akan terbawa istiqomah. Ketika kita lalai, diingatkan. Ketika kita terjatuh, diingatkan. Tapi kalau duduk bersama orang-orang yang malas, kita pun akan terbawa malas. Duduk dengan orang yang bermudah-mudahan, kita pun akan terbawa bermudah-mudahan. Kita duduk bersama orang yang menyimpang, kita pun akan terbawa menyimpang. Su'ul khuluqi yu'zi. Akhlak yang buruk, perangai yang buruk itu menular. Pegang ini. Akhlak yang buruk itu menular. Maka hendaknya kita bermajlis dengan orang-orang yang baik, yang semangat dalam mencari ilmu. Nah, jangankan manusia, ya. Jangankan manusia. Pasti membawa pengaruh. Binatang saja, binatang itu bisa membawa pengaruh. Antum lihat penggembala unta. Penggembala unta itu rata-rata orangnya kasar, galak, garang. Kenapa? Karena untuk menggembala unta gak bisa dengan kelembutan, harus keras. Sehingga berpengaruh kepada si penggembalanya tadi. Maka kata Rasul, ashabul gildoh inda ashabil ibil. Orang yang keras, yang kasar, itu ada pada penggembala unta. Nah, gak bisa unta ditepuk pelan, harus digeblak. Ya, pukul baru jalan. Enggak keras ya, badannya keras. Nah, akhirnya berpengaruh kepada kita. Nah, maka mamin nabi illa kana ra'il ghanam. Tidak ada nabi kecuali mereka pernah menggembala kambing. Antum lihat kambing. Dihalangi pakai tangan saja sudah nurut, pindah. Tawadu, duduk, hudu, ya tenang, enggak butuh dengan keras-keras. Wah, digusah sana kemari. Enggak. Pelan saja sudah nurut. Maka para nabi mempunyai akhlak yang lembut. Nah, barakallahu fik. Pernah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Bogori, ya, ketika ada seseorang, ya, yang ketika ada lalat di sini, dia gibaskan. Padahal kan identiknya manusia, kalau ada lalat dia apa? Diusir pakai tangan kan, diusir. Ini dia, kata temannya, kamu penggembala ya? Loh, tahu dari mana? Saya tahu dari caramu ketika mengusir lalat. Saya tahu kamu penggembala dari caramu mengusir lalat. Ada lalat di hidungnya dia gini kan. Seperti halnya kerbau. Kalau ada lalat gak mungkin ya pakai tangannya. Dia gibas-gibas kan. Ketularan dia. Hewan itu, hewan. Apalagi manusia. Nah, sangat mempengaruhi agamanya, muamalahnya. Nah, na'udzubillah. Kalau sampai kita terbawa kepada sikap, ya, berpaling daripada agama. Kita duduk dengan orang yang bermudah-mudahan akan terbawa. Nah, akan terbawa. Lambat laun, sedikit demi sedikit, udahlah, enggak apa-apa. Enggak usah terlalu keras, enggak usah terlalu ini. Bukan masalah keras, ini prinsip. Nah, barakallahu fikum. Ketika orang sudah menyimpang, nasihatin. Enggak mau menerima nasihat, sudah, tinggalkan. Nah, jangan bermajlis dengan mereka. Barakallahu fikum. Kenapa kita harus pilih-pilih dalam berteman? Li'anna ashabaka laysu bisawa. Karena teman kita itu enggak semuanya sama, enggak semuanya semangat. Ada yang malas, ada yang bermudah-mudahan, ada yang segala macam. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita ketularan jeleknya. Jangan sampai ketularan jeleknya. Nah. Fahum yakhtalifuna fi inayatihim bil ilmi hifzan wa fahman wa qira'atan wa muhafadatan ala awqatihim. Mereka juga berbeda-beda dari sisi hafalan. Oh, ini hafalannya luar biasa. Yang ini pemahamannya luar biasa. Yang ini telaahnya luar biasa. Nah, ini yang harus ditemani. Nah, terus kita enggak boleh berteman dengan orang yang enggak bersungguh-sungguh. Nah, dengan orang yang malas. Bukan maksudnya enggak boleh berteman, tapi jangan terlalu akrab. Ya, berteman ala kadarnya saja, biasa saja. Kenapa? Khawatir kalau kita berteman dengan orang yang bicaranya dunia-dunia tanpa faedah, akan hilang waktu kita tanpa faedah. Tapi kalau duduk dengan orang yang semangat, ilmu, nah, yang dibicarakan pun seputar kajian, seputar ilmu. Antum ingat gak kajian kemarin? Masalah ini apa pembahasannya? Oh iya, saya lupa, ini apa ini? Nah, muzakarah. Nah, yang dibicarakan adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, fahris ala antu lazima man tash'ur annaka tastafida minhu ilman wa khuluqan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau berteman dengan orang yang bisa engkau mengambil faedah darinya. Bukan faedah harta ya. Saya berteman dengan dia karena orangnya royal. Dengan orangnya karena dia orangnya berduit. Nah, tetapi bertemanlah dengan orang yang bisa engkau mengambil manfaat darinya dari sisi agama. Ketika engkau lalai, diingatkan. Ya. Ketika engkau lalai, diingatkan, ya akhi. Inan. Kenapa ana tidak melihat antum jamaah di masjid? Oh iya, saya sibuk dengan anak istri begini begitu. Nah, ingat anak istri itu ujian. Jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak istrimu melalaikanmu daripada mengingat Allah. Oh iya. Nah, diingatkan. Iya. Tapi kalau bermajlis dengan orang-orang yang bermudah-mudahan, udahlah gampang, baru azan. Nantilah pas komat saja berangkatnya. Nah, sudah komat, ya, paling baru rokat pertama. Akhirnya saat tertinggal. Nah, barakallahu fik. Maka bersungguh-sungguhlah untuk bermajlis, ya, dengan orang yang bisa memberikan kepadamu manfaat ilmu dan akhlak. Ketika kamu nggak tahu, kita nggak tahu, tanya. Oh, dia keilmuannya lebih daripada kita. Tanya. Juga akhlaknya. Akhlaknya kebagus. Kita akan terbawa menjadi bagus. Nah. Waziyadatan fi himmatik. Bermajlis dengan orang-orang yang kalau kita duduk dengan dia, semangat kita bertambah. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian al-amru sabi', poin yang ketujuh yang harus dilakukan atau dimiliki oleh setiap penuntut ilmu adalah mujahadatun nafsi wa adamil ya'si. Bersungguh-sungguh, ya, dan tidak berputus asa. Nah. Yastaslimu ba'dul mubtadi'in fit talab fi awwali marahili. Banyak para pemula dalam menuntut ilmu sudah menyerah di awal perjalanan. Ya. Baru menyerah di awal perjalanan. Baru pertama datang kajian, subhanallah, jauh sekali tempat kajiannya. Nah, sudahlah. Enggak kajian lagi, capek, jauh. Nah, padahal keluarmu dari rumah itu jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Engkau meninggal di jalan, insyaallah syahid dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan di saat jihad saja kita diperintahkan untuk terus belajar. Jangan semuanya untuk pergi ke medan perang, kata Allah. Nah, maka nalil mu'minin ayan firukafah. Enggak sepantasnya untuk orang beriman, ya, pergi semua ke medan perang. Salaulana fara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun. Hendaknya ada di setiap mereka yang belajar. Ya, ini lagi dalam jihad, lagi perang. Kemudian kembali ke kaumnya memberikan peringatan. Apalagi saat sekarang enggak ada jihad, enggak ada perang. Maka jihadnya adalah dengan thalabul ilmi. Nah. Ya'jiz an hifdzi matan fayastaslim wa yai'as. Baru baca matannya, ya Allah, banyak sekali matannya ini. Baru melihat, belum dibaca, sudah baru melihat saja ya, nyerah. Nah ini sudah putus asa. Nah, baru baca sebentar, tuh masih banyak amat ini. Putus lagi, enggak dilanjutkan lagi. Nah, barakallahu fiik. Atau ketika hadir daras, kebetulan darasnya agak susah. Baru pertama kali datang, pas pelajarannya agak susah. Udah putus asa lagi, aduh ternyata kajian itu berat. Kenapa? Enggak paham saya. Isbir, mungkin belum terbiasa dengan gaya bahasa pengajarnya. Karena selama ini kita kata per kata, ya, setiap kata disampaikan. Begitu kajian di sini disampaikan secara umum, bukan kata per kata. Nah, butuh penyesuaian. Maka bersabar. Pertama kali Anda datang ke Yaman, biasa ketika di Indonesia, walaupun penyampainya pakai bahasa Arab, ya, tapi beda dengan bahasa Arab yang ada di Arab. Tarkibnya, susunannya, agak kesusahan. Tapi dengan lama-kelamaan, duduk, sabar, kita lihat, oh ternyata Syekh ini susunannya demikian ketika menyampaikan. Kita ambil pelajarannya, nah, kita cari-cari bagaimana cara memahaminya, lama-kelamaan akan terbiasa. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai ya kita putus asa di awal ketika mendapati aduh terlalu berat pembahasannya. Sabar, wajar karena kita baru terbiasa. Nah, jangankan masalah ilmu, masalah makanan saja kita belum terbiasa enggak bisa. Pertama kali datang ke Yaman makannya kedelai sama roti. Padahal di Indonesia sudah makan satu mangkok bubur ayam sudah sarapan. Belum, kalau belum makan nasi. Apalagi di Yaman bukan bubur tapi apa? Kedelai sama roti. Biasa kita makan nasi. Makan roti satu plastik pun kalau belum makan nasi dibilang belum sarapan. Ya. Butuh penyesuaian. Tapi lama-kelamaan, ya apalagi pas di sini kita rindu dengan kedelai. Nah, Allah musta'an. Artinya semuanya butuh penyesuaian. Jangan putus asa, terus. Terus isbiru. Wala syakka anna hadza mimma la yanbaghi ay yakuna fi talibi ilmin. Maka putus asa ini tidak sepantasnya ada pada diri seorang penuntut ilmu. Fa'alaika an tujahid nafsak, maka wajib atasmu untuk bersungguh-sungguh. Nah, ingat dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di dalam ketaatan kepada kami, niscaya akan kami bukakan jalan untuknya. Akan kami bukakan jalan-jalan kami untuknya. Ketika di awal kita kesusahan, tapi karena kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan Allah mudahkan. Ketika perjalanan safar jauh, lelah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, lama-kelamaan perjalanan yang jauh pun akan terasa sebentar. Pertama kali kajian, langsung duduk 1.5 jam. Awalnya, aduh berat ini 1.5 jam. Lama-kelamaan karena dia bersungguh-sungguh, semangat, cinta dengan ilmu. Merasa terangkat kebodohan dari dia, mendapatkan faedah yang banyak. Menjadi semangat. Duduk 1.5 kurang, tambah lagi. Nah, barakallahu fikum. Dulu, bukan dulu, ketika daurah, masyayikh datang dari Saudi, datang dari Mekah atau Madinah atau dari Yaman, sudah biasa mereka duduk kuat 2 jam, 2.5 jam. Nah, barakallahu fikum. Habis subuh duduk sampai jam 7. Dari salat subuh sampai jam 7. Subhanallah. Nah, iya. Tapi karena kita semangat, karena kita paham, jadi dianggap biasa. Nah, barakallahu fikum. Qala wa idza 'alimallahu annaka tujahid nafsaka lis-sabri wal musabarah, ya, fa absyir minallahi bima yasurruk. Nah, maka kalau Allah mengetahui engkau bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepadanya, bersabar di atasnya, insyaallah Allah akan memudahkan urusanmu. Ya, Allah menguji mana yang bersungguh-sungguh nih. Ketika dia ikhlas bersungguh-sungguh, Allah akan buka jalannya. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Nah, Tetapi kalau kita malas-malasan, ya Allah pun enggan untuk memberikan hidayahnya. Karena Allah memberikan hidayah kepada orang yang mencari hidayah. Nah, orang-orang yang mencari kebenaran akan Allah berikan kebenaran. Allah akan tunjukkan. Ya. Wa yazdada alladziina tadau huda. Dan Allah akan menambah hidayah kepada orang yang mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari kebenaran. Nah, tidak fanatik kepada golongan tertentu, tapi dilihat apakah yang disampaikan itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Kalau bertentangan, ya, tidak dia ikutin, cari lagi yang benar. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Jami' As-Saghir, afdalul jihad, seutama-utamanya jihad, ayujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Seseorang memerangi jiwa dan hawa nafsunya. Nah, karena memang jiwa ini inna nafsala ammaratun bisu, selalu mengarahkan kepada keburukan. Nah, tabiatnya badan itu pengennya dibawa santai, pengennya enak-enakan saja, pengennya tiduran, ngobrol dengan anak, dengan istri, main-main. Itulah tabiatnya badan. Maka kalau dilawan, Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau diturutin, ya, akan berlalu waktu begitu saja, ya, tanpa manfaat. Nah, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan dipelajarin. Ilmu itu dengan dipelajarin. Maka kalau enggak belajar, ya enggak akan paham. Imam Syafi'i mengatakan, ta'alam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena setiap yang terlahir, ya, bukan dalam keadaan berilmu, semuanya ketika terlahir nol, enggak punya apa-apa. Tetapi kok ini berilmu, ini enggak? Karena dengan belajar. Nah, dengan belajar. Tahu permasalahan ini karena dia belajar. Nah, wa innamal hilmu bitahallum. Juga hikmah pun dengan dipelajari. Diambil pelajaran. Ketika misalnya ada pertama kali, ya, ada orang yang pertama kali datang kajian, ya, masih isbal pakaiannya, masih kerja di tempat yang haram, kerja di bank misalnya, langsung, ini haram hukumnya akhi, antum masih kerja di tempat ini, antum melanggar syariat isbal, antum masih begini, masih begitu, orang lari. Maka dia berpikir, ambil pelajarannya, mungkin dakwah saya kurang hikmah, terlalu frontal, ya, terlalu keras. Walaupun benar yang kita sampaikan, mungkin terlalu keras karena dia belum punya ilmu. Diambil pelajaran untuk ke depan, mungkin dimotivasi, masya Allah, akhi antum semangat belajar, insya Allah akan banyak faedah yang akan kita dapat. Nah, nyaman orang, duduk dia belajar, dapat faedah dari ustaz, dari pengajar, diamalkan. Lama-kelamaan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah keimanan. Yang kemarin belum berhijab, karena tahu hukum wajibnya hijab, menjaga fitnah dari pandangan laki-laki, menjaga kehormatan, kecantikan hanya untuk suaminya, semangat, tutup hijab, tutup wajahnya. Nah, yang kemarin masih isbal, ternyata tahu bahwa isbal memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki, dosa besar, diancam dengan ancaman yang luar biasa, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara, tidak disucikan. Di antaranya orang yang memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, ya, bagi laki-laki. Tahu, dia amalkan. Tapi kalau belum dengar ilmu langsung, akhi ini haram, ini bid'ah, ini. Orang barusan belajar, kaget. Iya. Akhirnya, lari. Nah, yang tadinya mau belajar, ya, tidak jadi. Karena cara kita yang kurang tepat. Nah, masih ingat, hadis ketika seorang badui datang ke masjid, kemudian balafi ta'ifatin minal masjid. Orang badui yang tinggal di pedalaman itu jauh dari ilmu, jauh dari ta'lim. Datang kepada Rasul, ke masjidnya Rasul, tiba-tiba kencing di pojok masjid. Dimarah sama sahabat. Karena sahabat tahu kemuliaan masjid untuk sholat, untuk ibadah, dimarah. Rasul tahu ini hikmah dalam berdakwah. Dauh, jangan dimarah. Nata juru, jangan dimarahin. Orang badui ini masih awam, belum tahu ilmunya, belum tahu kalau masjid itu untuk ibadah. Nah, barakallahu fiik, hikmahnya Rasul dalam berdakwah. Coba kalau misalnya dimarahin, kemudian orangnya lari, kencingnya kemana-mana, susah untuk membersihkan najisnya. Yang tadinya mau belajar, takut. Ada akh ini, dimarahin, kabur lari lagi. Nah, malah gak dapat faedah. yang tadinya dia mau datang untuk belajar. Tapi dengan larangan Rasul tadi, hikmahnya apa? Kencingnya hanya pada satu tempat. Mensucikannya pun gampang, tinggal Rasul minta air, dituang ke tempat yang najis, suci sudah. Dan dia pun dikasih tahu bahwa anna hadhil masajid, masjid ini la yasluh li hadzal baul wal qazar, enggak bagus, enggak boleh dipakai kencing dan buang air besar. Faham? Jadi tahu. Tapi kalau di awal langsung dimarah, langsung di ini lari orang. Nah, barakallahu fikum, maka kalau ada orang baru yang mau belajar ngaji, jangan langsung ditentang, ya. Biarkan, dimotivasi buat belajar. Insyaallah dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, bertambah pula amalan kebaikannya. Nah, barakallahu fikum. Al-amru tsamin, poin yang ke-8, yaitu unzur fi ma'arifika wa fi aqranik, dengan melihat kepada teman-teman sekeliling kita. Dengan melihat teman-teman di sekeliling kita. Nah, sataro anna hunaka man yasghuruka sinnan qad hasal akthar minka ilman. Terkadang kalau kita melihat ke sekeliling kita, ada yang usianya lebih muda, jauh lebih muda dari kita, ternyata dari sisi keilmuan dia lebih menonjol, lebih tinggi daripada kita. Wasataro anna hunaka man yastaqid daruriyat wa hiya indaka kamaliyat qad hasal akthar minka ilman. Terkadang kita melihat ke sekeliling kita, susah. Ya, orang susah. Nah, mau datang kajian kepanasan, kita ada mobil misalnya. Nah, kita ada mobil, banyak kemudahan yang kita miliki. Sementara tadi, ya, dia orang nggak punya, datang kajian, datang jauh-jauh. Nah, tapi ternyata dia lebih mempunyai banyak ilmu daripada kita, sehingga kita berpikir dia lebih muda, kenapa lebih berilmu daripada saya? Jadi semangat, termotivasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat sebelahnya, dia kesusahan. Iya. Tapi sebaliknya saya banyak sekali kemudahan dari sisi dunia, kecukupan, beli kitab apapun kebeli. Mau datang kajian kapan pun bisa datang, mau hujan pun bisa karena enggak ada mobil. Karena ada mobil, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Nah, akan jadi motivasi buat kita. Kok dia lebih berilmu dari saya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga menjadi koreksi diri dengan melihat kepada sekeliling kita. Ini bukan hasad, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, menginginkan ya untuk diri kita seperti yang mereka miliki dari sisi kebaikan, ilmu, amal dan lain sebagainya. Nah, adapun hasad, kita ingin seperti dia, tapi supaya yang ada pada dia hilang, namanya hasad. Nah, ada orang punya hafalan banyak, dia pengen punya hafalan, tetapi berharap hafalan yang ada pada temannya hilang, nah, namanya hasad. Tapi kalau temannya punya banyak hafalan, semangat dalam beramal, dia pun ingin seperti temannya tersebut, kemudian berlomba, semangat belajar, semangat beramal, ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini yang seharusnya kita miliki. Nah, qala wangzur ila man yaqillu an kamalan wa taysiran fi si'ati rizq wa fi suhulatil asbab. Lihat kepada orang yang lebih susah daripada kita, sedikit hartanya. Nah, kemudian dari sisi kemudahan pun jauh daripada kita. Nah, barakallahu fikum. Fa idza ra'aita min ulaika man qad faqa ilman falizaman antashhad himmatuk. Maka kalau misalnya kita melihat kepada sekeliling kita, ya, ini orang susah tapi luar biasa semangatnya. Nah, jadi semangat. Saya bisa datang kapan aja kajian. Nah, harusnya saya yang lebih berilmu, lebih banyak ilmunya daripada dia. Nah, karena wasilah dakwah banyak. Beli kitab apa aja bisa. Datang kapan saja bisa. Dia enggak punya apa-apa. Mau beli kitab harus ngumpulin uang. Mau datang kajian nunggu kalau pas cuaca cerah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kok bisa? Ya karena dia bersungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-9 adalah tartibul awqat. Mengatur waktu. Kita semuanya dikasih waktu sama, sama-sama 24 jam. Ya enggak? sama-sama dikasih waktu 24 jam. Ada enggak yang punya waktu 28 jam? Kayaknya enggak, semuanya sama. Nah, tapi kok bisa dia mendapatkan apa yang kita dapat, apa yang tidak kita dapatkan? Nah, barakallahu fikum. Qala tartibul awqat fil muhafazati ala lahdhati waqtika min a'dhamil asbab fi tahsilil ilmi. Mengatur waktu, menjaga waktu itu sebab terbesar dalam mendapatkan ilmu. Oh, saya enggak punya waktu. Sebenarnya bukan enggak punya waktu. Kita punya waktu tapi tidak bisa memanfaatkan. Nah, habis salat subuh tidur. Belum baca kitab, belum baca Quran, belum murojaah, sudah tidur. Nah, ini waktu menghabis di sini. Kerja. Ya, berangkat kerja. Waktunya istirahat. Buka yang dibaca Sindo News, Detikcom, Warta Kota segala macam. Nah, padahal di HP-nya banyak faedah, ada Quran, ada faedah yang lainnya. Tapi yang dibaca berita yang lain. Di situlah waktu kita habis. Nah, barakallahu fikum. Waktu sebelum tidur, ya. Murojaah dengan istri, tanya jawab, diskusi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini begadang hanya untuk perkara yang sia-sia, ngobrolin gimana kita rumah kita barusan segini, kapan kita punya rumah. Itu terus setiap hari yang dihayalkan. Ya, kapan kita punya mobil, kapan kita punya ini. Nah, makin terbawa. Akhirnya karena waktu kita habis buat belajar. Nah, padahal waktunya sedikit untuk belajar. Nah, barakallahu fikum. Ini penting untuk mengatur waktu. Sebenarnya banyak waktu kita untuk baca Quran, untuk baca kitab, banyak waktu. Waktu istirahat itu banyak yang terlalaikan. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau yang sudah suka game, canduan game. Nah, malu. Sudah tua masih suka game. Nah, anak RA mungkin yang sudah tua malu. Ya, teman-teman pegang kitab, sudah hafal kitab ini, sudah hafal kitab itu, hafal matan ini. Kita tes main game. Nah, barakallahu fikum. Ini umum. Ya, tidak menuju kepada orang per orang. Anapun enggak tahu siapa. Nah, ini umum. Barakallahu fikum. Malu, malu sama umur. Sudah tua masih gemar dengan ini, lupa dengan akhirat, lupa dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Lupa dengan amalan. Karena manhaj salaf, ya, orang yang selamat, orang yang semangat, bukan karena pengakuan, oh saya manhajnya salafi, ahlu sunnah. Cukup, enggak. Seberapa banyak engkau mengaku dirimu ahlu sunnah, seberapa banyak kita mengaku diri kita seorang salafi, manhaj salafi. Tapi kalau kita enggak tahu yang kita amalkan itu sesuai dengan manhaj atau enggak, nah, maka jangan harap. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat kepada orang-orang terdahulu, untuk mendapatkan satu hadis harus menempuh perjalanan sekian puluh, bahkan ratusan kilometer. Nah, barakallahu fikum. Semangat. Fatolibul ilmi yang bagi ayyakuna min abkhalin nas. Maka hendaknya penuntut ilmu itu orang yang paling bakhil terhadap waktu. Paling bakhil terhadap waktu. Jangan biarkan waktunya hilang sia-sia. Nah. Fangzur fi awqatika wa kam yadi' minal awqat bila tahsil. Coba lihat kepada waktu-waktu kita. Koreksi diri kita. Dari pagi sampai malam. Sudah berapa faedah ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu yang penting. Muhasabatun nafs. Nah. Barakallahu fiik. Yaqulu ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza marra alayya yaumun, apabila berlalu kepada ke suatu hari, ya, azdadu fihi ilman, lam azdad fihi ilman, yang ilmuku tidak bertambah pada hari itu, fala burika li fi dzalikal yaum, maka aku tidak mendapatkan keberkahan pada hari itu. Kalau misalnya dalam satu hari kita merasa kok enggak dapat ilmu apa-apa, enggak dapat faedah apa-apa, maka dia berkata, hari itu saya enggak dapat berkah. Hari itu saya tidak dapat berkah. Nah, enggak bertambah ilmu ataupun amal. Wa nuqila an Amir bin Qais, telah dinukilkan dari Amir bin Qais, anna rajulan qala lahu, ada seorang laki-laki yang berkata kepada dia, kalimni, ayo ngobrol dengan saya. Ada laki-laki yang berkata kepada Amir bin Qais, ngobrol dengan saya, bercakap-cakap dengan saya. Faqala lahu, dijawab, amsikish syams, pegang matahari, baru saya mau ngobrol dengan kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu bisa menahan waktu, waktunya enggak lewat, baru saya akan ngobrol. Nah, saking enggak maunya waktu itu berlalu begitu saja. Pegang dulu waktu, baru saya akan ngobrol dengan kamu. Karena saya enggak mau waktu buku berlalu begitu saja. Nah, maka para ulama dulu terkadang ada diuji dengan orang-orang yang kurang faham. Kalau berkunjung lama, ya, tapi yang diobrolkan bukan perkara ilmu, bukan perkara yang bermanfaat. Ya. Mungkin karena tidak merasa tidak enak, jadi beliau memang sudah persiapkan apa saja yang bisa dikerjakan, ya, tanpa membutuhkan fokus, tanpa membutuhkan kehadiran hati. Seperti motongin pena. Jadi ketika ada orang yang seperti ini, supaya waktunya enggak berlalu begitu saja, beliau pertajam pulpennya, beliau sambil ngobrol, sambil ngisi, ada manfaatnya. Karena kalau diladenin mau sampai berlalu berjam-jam yang diobrolin enggak manfaat, dia pun enggak mendapatkan faedah apa-apa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini semua manfaat untuk saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan jangan segan, ya, untuk mengajak orang lain belajar. Nah, jangan segan untuk mengajak orang lain belajar. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengajak orang lain belajar, ya, kita pun mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ya, kita sampaikan info kajian, ya, kita sampaikan faedah, kemudian dia hadir kajian, yang tadinya enggak bisa sholat jadi bisa sholatnya, yang tadinya masih suka maksiat mulai meninggalkan maksiatnya. Ini pahalanya ke kita juga. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihada, kemudian dilanjutkan daras ummahat khusus di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.